yang punya suara merdu, bertalenta, banyak sekali penggemarnya. Kasetnya pun juga sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Tentu ada warga Kasreman, ada Ramayana, ada MDH Syuting. Siapa dia kalau bukan Anissa Rahma Jupalapa. Buat Kasreman semuanya. Subhanallah, ini baru permulaan.